Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaghal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Terakhir kita membahas hadis al-wahibah, wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, yang dari hadis tersebut kita mendapatkan banyak pelajaran berkaitan dengan kitabun nikah wadah, pelajaran berkaitan dengan nazar, pelajaran berkaitan dengan sidaqah yakni mahar, pelajaran tentang bagaimana akad nikah itu dilakukan, dan masih banyak pelajaran yang diambil di situ. Dan dalam hadis tersebut na'amarakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagaimana disebutkan oleh Mu'alif rahimahu ta'ala, terdapat lafaz yang berbeda. Wal Abi Dawud, dan berdasarkan riwayatnya Abu Dawud, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah menceritakan kalau yang kemarin di jalan Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi, sekarang yang ini amat dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih menceritakan tentang kejadian wanita yang datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam untuk menghibahkan dirinya, yaitu dinikah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa mahar. Sehingga hadis ini na'amarakallahu fikum diambil faedah akan syartiyatul mahari fin nikah, dipersyaratkannya mahar dalam pernikahan. Dikarenakan kalau seandainya ada dua orang lelaki dan perempuan bersepakat agar maharnya gugur, maka nikahnya fasid. Ya ada orang satu apa, dua orang apa, laki perempuan itu sepakat naam untuk melakukan hubungan pernikahan dengan naam warakulafikum kesepakatan gugur mahar, nggak pakai mahar gitu naam warakulaf, maka nikahnya fasid. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehingga para ulama naam warakulafikum sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah menyebutkan bahwa min syarti sihati an-nikah, termasuk syarat sahnya pernikahan adalah al-mahar, mahar as-sidaq. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada sahabat yang mengajukan dirinya untuk menjadi pengganti beliau ketika beliau tidak menginginkan wanita yang datang pada beliau dalam rangka menghibahkan dirinya, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kamu punya? Nah, warakau, apa yang kamu punya? Nah, dia menegaskan, gak punya apa-apa ya Rasulullah. Pergi kamu pulang. Barangkali ada ide-ide di rumah suatu. Akhirnya pergi namara kalau baik lagi. Wallah ya Rasul, saya enggak mendapatkan apa-apa. Nah, coba pergi lagi namara. Walau khotaman min hadith. Itu menunjukkan bahwasanya masalah mahar itu sangat itu. Sangat ditekankan sekali. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah. Para ulama menjadikan itu termasuk syarat. Sekali lagi rahimakumullah. Nah, dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah, namarakulafikum, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya, ma tahfaz, apa yang kamu hafalkan? Qala, maka sahabat tersebut mengatakan surat al-Baqarah wallati taliha, surat al-Baqarah dan surat-surat setelahnya. Namarakulawi. Qala, maka Rasulullah mengatakan kum fa'allimha isyrina ayatan, berdirilah dan ajarilah nam istrimu tadi 20 ayat. Kalau tambah muhlafat fa'allimha istrina ayatan, ini bertentangan dengan hadis sebelumnya di mana Rasul alaihi salatu wasalam ketika lelaki tersebut, sahabat tersebut, dan tidak disebutkan namanya sahabat siapa, kalau tambah rahmakumullah, menceritakan bahwasanya beliau hafal ini dan itu dari Al-Qur'an, namarakallahu fikum, maka Rasulullah SAW mengatakan taqra'uhunna an dhahri qalbik, bacakanlah surat-surat yang engkau hafal dari Al-Qur'an dari apalan namarakallahu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan orang itu na'am, maka Rasulullah SAW mengatakan izhab faqat mallaqtuka bima ma'aka minal Qur'an, bima ma'aka minal Qur'an. Nah, ini akhirnya dari hadis ini na'am warakulafi, bahwasanya orang tersebut akan membacakan Al-Quran itu seluruhnya dari apa yang ia hafal. Sementara hadis ini na'am warakulafi kum dinyatakan kum fa'allimha isrina ayatan. Seakan-akan na'am warakulafi terjadi apa? Perbedaan redaksi kisahnya, kan itu ya. Ya kalau kita tahu warahmatullah. Na'am. Makanya namarakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu wa ta'ala, walakin, kata beliau, walakin hadzal lafaz alladhi rawahu Abu Dawud yu'aridul lafaz alladhi fis sahihain, akan tapi lafaz ini, yaitu lafaz yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu menyelisih, pertentangan dengan lafaz yang ada pada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Li'anna dhahir lafdhi sahihaini annahu zawwajaha bi kulli ma ma'ahu. Dikarenakan zahir lafaz hadis yang terdapat dalam sahihain bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam nikahkan dia dengan wanita tersebut dengan mahar seluruh hafalan yang ada padanya dari Al-Qur'an. Yaqul Rasul mengatakan fa'allimha, sementara hadis ini wahada yaqul, sementara hadis ini Na'amaraqullah mengatakan fa'allimha bi'isrina ayatan. Ya, ajarkanlah istrimu dengan apa? 20 ayat. Fa'zahir anna hadil lafdha ghairu mahfud. Ya. Yang zahir punya lafad ini Na'amaraqullah ghairu mahfud. Ya, tidak terjaga. Artinya sal. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin rahmatullahi wabarakatuh. Naam. Sehingga ini naam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhim ikhwani fiddin rahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa bolehnya mahar. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, mahar bisa diberikan dalam bentuk ain. Ya. Harta. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Ya khalifat rahmah rahmakumullah. Misal duit, uang, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Atau na'am barang. Ya khalifat rahmakumullah. Bisa pula dalam bentuk manfaat. Di antaranya na'am warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama taklim. Mengajarkan. Ya. Mengajarkan na'am warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran, mengajarkan hadis, atau mengajarkan apa saja na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khali bikin rahmah warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kalaulah na'am warahmatullahi wabarakatuh berupa pengajaran Al-Quran, nah, boleh na'am warahmatullahi wabarakatuh maharnya. Ya. Surat tertentu atau ayat tertentu. Boleh. Na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ya khalifatullah. Atau na'am warahmatullahi wabarakatuh semua yang ia hafalkan. Ya. Ia ajarkan kepada istrinya. Khalifatullah warahmatullah. Ya bacakan kepada istrinya. Ya khalifatullah warahmatullah sebagai mahar. Boleh. Sehingga sekali lagi na'am warahmatullahi ini menguatkan bahwasanya mahar itu tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. Ya. Minimal dan maksimalnya. Juga tidak ada ketentuan harus barang, bahkan boleh na'am warahmatullahi wabarakatuh berupa manfaat. Termasuk na'am warahmatullahi wabarakatuh manfaat itu adalah itku minar rokobah, pembebasan dari perbudakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada Safiyah bintu Huyai. Ya khalifah bintu rahmah rahmatullah. Di mana beliau awalnya itu menjadi haknya Dihya al-Kalbi. Kemudian enggak ada yang setuju. Wah, masa itu adalah anaknya pemuka kaum. Masa namorokloh dikasihkan sama dia? Sama Rasul aja. Akhirnya dikasihkan sama Rasul. Dan dinaikkan oleh Rasul SAW sebagai maharnya adalah pembebasan dirinya dari perbudakan. Itu masuk manfaat. Lah ya. Ya kalau begitu rahmah rahmatullah. Boleh kalau begitu namor kau. Maharnya adalah ya bayaran kos-kosan selama setahun. Misalnya dia punya kos-kosan ya namor kau ya. Maharnya adalah bayaran kos-kosan selama setahun. Enggak apa-apa, boleh. Itu masuk manfaat. Namor kau. Ya khalifah, enggak harus berupa barang lah mahar itu ya. Namaraqallah. Ya khalifah, entah merahmatullah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Al-Bim, namaraqallah fikum. Ya, di situ namaraqallah fikum disangat ditenangkan. Bahkan menjadi sebagian para ulama namaraqallah fikum menjadikan itu sebagai syaratnya adalah harus ada mahar untuk keabsahan namaraqallah pernikahan. Ya, Ya qarifin rahmatullah. Kemudian yang anna wa rahmatullah menyebutkan hadis berikutnya, dan hadis ini ya namo berkaitan dengan perkara yang lain. Namo raqlam masih dikategorikan oleh para ulama termasuk sesuatu yang dipersyaratkan di dalam ya pernikahan. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an Abi dari Amir ibn Abdullah ibn Zubair an Abihi radhiyallahu anhum dari bapaknya semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnya Rasul alaihi salatu wasallam qala beliau mengatakan a'linun nikah umumkanlah pernikahan. Khairatun rahmah rahmakumullah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala al-i'lan huwa al-izhar. Al-i'lan huwa al-izhar. Dittul israr. Naam. Khairuddin rahmah rahmukumullah. Wa qawluhu dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'linun nikah. A'linun nikah. Ai annahu yashmal. Annahu yashmal. I'lana aqdi wa i'lana tuful. Yani mengumumkan akadnya dan mengumumkan duhul. Artinya na barakallahu fikum nggih, jangan di itu dipahami nggih. Nawar ya na barakallahu. Ai maksudnya adalah yashmil aqda wa duhul allati fihi tusallimul mar'a lirrajul. Yaitu mencakup mengilankan mengumumkan akad pernikahan dan duhul yang na'amwarakallahu fikum pada momen itu seorang wanita diserahkan kepada seorang pria. Diserahkan oleh walinya. Khalifatullah ma'arhamakumma. Dan sini khalifatullah ma'arhamakumma terkait dengan i'lan nikah. Ini na'amwarakallahu fikum terdapat fawaid yang sangat banyak. Khalifatullah ma'arhamakumma. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala. Pemin fawaid i'lanin nikah dan termasuk faedah dari mengumumkan pernikahan adalah annau yattadihu bil farq bainan nikahi wassifah. Akan jelas ya dengan itu perbedaan antara pernikahan dan sifah. Sifah aizina. Naam warakallahu. Karena sifah alladhi huwa zina, dengan sifah yang itu merupakan zina, innama yakunu khufyatan wa sirran, terjadi dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau berani terang-terangan dikepui wong sak kampung, namaraqlaw, ya. Sembunyi-sembunyi namaraqlaw. Nah. Fa i'lanun nikah, fa bi i'lanin nikah yatamayyizul farq baina hadza wa hadza, dengan mengumumkan pernikahan maka akan terbedakan terjelas perbedaan antara ini dan itu. Faedah berikutnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, i'lanu syari'ah syairatil fitriyah asy-syar'iyyah wa yannika, yaitu mengumumkan syair-syair fitrah yang syar'i, dan itu adalah pernikahan. Li'anna nikah yaqtadihi syar'u wal fitratu wal jibillatu allati jabalallahu 'alaiha al-khalq, dikarenakan pernikahan itu adalah perkara yang dituntut oleh syariat. fitrah dan tabiat seorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada makhluknya. Inna warakallahu. Yang ketiga, termasuk faedah pernikahan, annahu yakunu fi tasajjul liqtida'i bi wa ta'si, dengan mengumumkan pernikahan itu mengandung na'amara kalafikum himbauan, na'amar dorongan nyeh untuk mengikutinya. Na'amara kalafikum fa'idin tashara iktadabi amsalu, kalau nikah itu diviralkan nyeh, diumumkan nyeh, ya kalau ibadah mukmah maka akan nyeh berusaha untuk mengikuti orang-orang yang semisal itu. Loh, si fulan nikah sah, kapan saja bisa menikah gitu ya, na'awarakallahu. Ya, merasa terpanggil dan terdorong untuk melakukannya. Ya qarifidun rahmah rahmukum. Wa tazawwaju kama tazawwaja mathiluhum. Akhirnya mereka pun menikah sebagaimana orang-orang yang sebaya dengan dia menikah. Kan gitu ya. Ya qarifidun rahmah rahmukum. Nah, di antara na'am warakallahu fikum faedah nam diumumkannya pernikahan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Musa Utsaimin, annahu rubbama yakunu 'inda ahadin ilmun bi rawain baina zawj wa zawjiyah. Na'am warakallahu fikum. Dengan diumumkan pernikahan, bisa jadi na'am warakallahu dengan itu akan diketahui ya, berkaitan dengan hubungan dua insan tadi ya, apakah dua-duanya disusui atau tidak. Na'am warakallahu ini diumumkan si fulan menikah, kayak gitu ya. Na'am warakallahu alaikum. Dalam keadaan dua-duanya gak tahu kan gitu ya. Ikhwalifitun rahmakumu. Padahal ada pihak yang dulu ketika keduanya masih kecil menyusui keduanya. Loh, kok menikah? Parah nih ini orang lo. Tak datangi. Hei, jangan nikah sampean. Loh, apa orang lo? Kamu dan kamu kecilnya tak susui. Kan ya? Oh iya tak? Iya, gak jadi orang lo. Kan itu ya? Itu kenapa? Karena dia umumkan orang lo. Biasanya kan, ya kalau fitrah orang makumuh, kalau diumumkan di antaranya kan nyebar undangan gitu ya, na'awarakallahu fikum. Ya kalau lebih entah na'awarakallahu lah, bisa diketahui di situ na'awarakallahu. Oh, si fulan mau menikah. Wah, ini bahaya ini. Bahaya ini. Langsung datengin na'awarakallahu fikum. Diketahuilah akhirnya status keduanya ternyata adalah saudara persusuan. Yang mana saudara persusuan itu enggak boleh menikah. Ya, ar-rabu'atu luhmatun kaluhmatin nasab, kan gitu ya. Persusuan itu adalah ya daging seperti daging nasab. Artinya na'am warakallahu fikum sebab terjalin mahramiyah di antara keduanya. Sehingga boleh na'am warakallahu fikum dinikah selama-lamanya, termasuk na'am warakallahu fikum mahram abad. Yang ini ya. Oleh itu rahmatullahi. Lah kalau sampai terjadi pernikahan ya, dan beranak pinak na'am warakallahu dengan pernikahan itu na'am warakallahu fikum. Ya, gimana lagi sudah terlanjur ya. Maka ikhwanifin yang pertama hukum nikahnya langsung fasakh. Langsung. Lu sampean biyen tak susoni. Na'am warakallahu. Saat itu langsung pisah. Na'am warakallahu fikum. Dan anaknya disebut dengan waladus syubha. Anak subhat na'amaraqlaw. Iya. Ini namanya waladus syubha na'amaraqlaw. Ya karena enggak itu. Tetap diakui sama syar'i na'amaraqlaw fikum ikhwan fi tuntah na'amaraqlaw dan tetap mewarisi. Na'amaraqlaw tetap mewarisi. Ikhwan fi tuntah na'amaraqlaw. Beda dengan zina ya. Kalau zina na'amaraqlaw fikum maka dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan pada bapaknya. Dan ketika bapaknya meninggal anak tadi enggak waris. Atau anaknya meninggal bapaknya tidak waris. Nah, anak zina. Ikhwali fillah rahimah rahmakumullah. Ini di antara fawaid ikhwali fillah rahimah rahmakumullah ya berkaitan dengan i'lan sehingga besar manfaatnya, ya, yang namanya i'lan, i'lan nikah itu, na'barakallahu fikum, mengumumkan ke pernikahan itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Ikhwani fiddin, dengan artinya apa? Pernikahan apa? Pengumuman tadi. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tapi pembahasannya na'amara kalau enggak sekedar sini na'amara karena di sini na'amara kalafikum terdapat isyarah berkaitan dengan na'amara kalafikum syarat sahnya pernikahan. Ikhwani fillah rahimakum fihi isyaratun ila syuruti ila syuruti sihhatin nikah na'amara kalaf. Ikhwani fillah rahimakum tadi ini terdapat na'amara kalafikum isyarat tentang syarat-syarat sahnya nikah. Ikhwani fillah rahimakum. Nah, sebagaimana hadis sebelumnya. Ya khali fiddin rahmah wa rahmukumullah. Nah, min syurut sihhatin nikah, termasuk syarat-syarat sahnya pernikahan adalah yang pertama, idnu waliyil mar'ah. Ya, izin dari wali perempuan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah kita akan bahas pada hadis berikutnya terkait dengan wali dan pernak perniknya. Nah, warahmatullah. Cuma Rasulullah SAW mengatakan la nikah illa biwaliyin, itu mencakup izinnya. Nah, warahmatullah. Yang kedua, ya, kecuali kalau walinya adl. Wali adl itu wali yang tidak punya alasan sama sekali atau alasannya sangat lemah, kemudian tidak mengizinkan anaknya menikah. Berarti dia sedang awal. Ya. Yeah. Nawarakulafik. Maka nawarakulafikum boleh dengan wali yang selain orang tuanya, selain orang tuanya dari orang-orang yang memiliki hubungan dekat dari kalangan asobanya. Secara berurut begitu na'amaraqlafikum. Atau kalau enggak bisa sama sekali, maka pakai wali hakim. Na'amaraqlafikum. Ya khali bin rahmatullahi. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, radhal mar'ah qabla zawaj, yaitu kerelaan mempelai wanita. Ya, khairin rahman wa rahmukum. Fa in aqraha aw lam yakun radiyatan falaha an tarfa'a amrahu ila al-qadi. Kalau wanita tersebut tidak rida, tidak rela, namara kalau dia dipaksa misalnya. Ya khairin rahmukum, maka boleh bagi wanita tersebut mengangkat urusannya, kasusnya ke hakim. Ya, walahu ayyafsaha an-nikah, dan hakim boleh untuk membatalkan pernikahan. Ya, disebabkan karena apa? Ketidakrelaannya dari pihak mempelai wanita. Jadi ya, harus ada itu. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, as-sidaq, yakni al-mahar, mahar. Imma mafruzan au maskutan anhu. Mahar. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Khairibitun rahmah wa rahmah. Nah, yang dibahas kemarin, amarakulah. Mahar. Baik yang telah ditentukan. Iya. Yeah. Pada saat nikah, amarakulah fikum. Angkah tuka, wasawas tuka, mahbubataka, bimahri kada wakil. Dengan menyebutkan maharnya. Mafudan ya, na'amaraqlawakum. Atau maskutan. Atau na'amaraqlawakum enggak disebutkan. Ya, dengan lafad angkah tuka, wasawas tuka, ya, mahbubataka, ya, fulana. Nah, kemudian kobil tu. Kalau gitu saja na'amaraqlawakum. Mobil itu dengan tanpa menyebut mahar, maka tetap harus memberikan mahar. Mahar namanya mahar nisil namanya. Naam. Ya khali bin rahmah. disebutkan walawit tafaqal zaujani, walawit tafaqal zaujani ala isqatil mahri fawa nikahun fasidun. Seandainya dua mempelai sepakat untuk menggugurkan mahar, maka nikahnya fasid. Fal mahru la budda minhu fin nikah, maka mahar itu harus ada dalam pernikahan. Imma musamman mafruwan au maskutan anhu fardhu fardhi an fardhi au maskutan an fardhi. Ya qalbi tahmirukumullah. Maka wajib itu harus ada dalam pernikahan, baik yang disebutkan maharnya atau yang didiamkan, tidak disebutkan. Nah, warakawit. Dan saat itu dia harus membayar mahar misil. Mahar misil. Ya, walaikumsalam makmum. Mahar misil itu nanti dikembalikan kepada uruf, ya, kebiasaan yang ada pada di tempatnya. Nah, warakawit. Walaikumsalam makmum. Di tempatnya itu maharnya rumah dan semua perabotannya disertai dengan mobil 10. Ya sudah, bayar itu. Kalau itu kebiasaannya demikian. Ya kali itu entah merah. Nah. Ya kali itu entah merah. Kemudian asyaratur rabi', syarat yang keempat. Ini yang sekarang kita apa bahas, yaitu ya, al-isyhad au al-i'lan. Mempersaksikan atau mengumumkan. Fadhilatullah warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan wa bihadha syarat, dan dengan syarat ini yatamayyazun nikah anis sifah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan persyaratan ini akan terbedakan mana pernikahan dan mana perzinahan. Saya yang jadi permasalahan adalah bagaimana hukumnya. Ikhtilafal ulama fima yashtaritu fi sihhatin nikah al-ishtishhad amil i'lan. Ya, kalau begitu para ulama berselisih tentang ya persyaratan amarakulafikum sahnya pernikahan itu dengan isyad i'lam atau isyad atau i'lam saja, atau amarakulafikum kedua-duanya harus ada amarakulafikum. Perbedaannya, kalau isyad itu amarakulafikum, cukup antum persaksikan pernikahan itu. Dua orang cukup. Nah, warakulahikum. Ini deh. Tisyat. Menghadirkan saksi gitu. Kalau nam iklan, nah, warakulahikum. Engkau umumkan. Nah, warakulahikum. Jadi dua perkara yang berbeda ya. Nah, warakulahikum. Nah, terkait dengan hukumnya. Ya, kali itu entah mewarahmakumullah. Yang jadi syarat itu yang mana? Yang isyat atau yang iklan? Nah, warakulahikum. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, ya, khalifatun rahmakumullah, ada yang mengatakan yang dipersyaratkan adalah isyadnya, i'latnya mustahab. Ada yang mengatakan yang dipersyaratkan adalah i'lannya, ya, isyadnya mustahab. Ada yang mengatakan yang dipersyaratkan dua-duanya, i'lannya juga isyadnya. Nawarakallahu. Ada yang mengatakan amarakallahu, kalau mau ya iklan saja atau mustahab apa isyad saja. Nah, ya kalau fitrah rahmakumullah. Dan yang terakhir, nama dia mana? Iya, tidak dipersyaratkan dua-duanya. Tidak dipersyaratkan dua-duanya. Ya kalau fitnah, ini lima pendapat enam di kalangan para ulama. Iya, pendapat yang pertama ya kalau fitnah rahmakumullah kita sebutkan. Pendapat yang pertama, ikhwari fitin terkait dengan masalah ini, al-isyhad syartun wal-i'lanu mustahabun. Hadza madzhabul jumhur Abi Hanifah wa Malikin. Al-mu'tamad indal mutaakhirin Syafi'i wa riwayatin an Ahmad wa bi qalan Nakhai wan Nawawi wal Auza'i. Yang jadi persyaratan itu adalah isyhadnya. Adapun i'lan itu hukumnya mustahab, dan ini pendapatnya jumhur al-ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dan ini yang dipegangi pada 6 madzhab Malikiyah yang terakhir, nawarakallahu fikum. Kemudian Imam Syafi'i, dan ini merupakan salah satu riwayat dari pendapatnya Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapatnya An-Nakhai, juga Imam Al-Sawri dan Al-Auza'i. Wahtaju, dan mereka berhujjah, bi ziyadati riwayatin fi hadis, dengan tambahan riwayat, tambahan ya, pada hadis la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tambahannya ini, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Qaliwidin rahmah rahmukumullah. Lakin ziyadatu syahidai adlin, akan tapi tambahan lafad syahidai adlin itu dhaifatun, ya dhaif, min kulli turuki, lakin sahau ba'dul ulama, dhaif dari semua jalannya, akan tapi disahihkan oleh sebagian para ulama. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, wa hadza wa in kana munqati'an duna nabi alaihi salatu wassalam, fa inna aktsara ahli al-ilmi yaqulu bihi. Ulangi lagi ya, kecepatan. Betul ya? Wa qala Syafi'i rahimahullah, wa hadza wa in kana munqati'an duna an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna aktsara ahli al-ilmi yaqulu bihi wa yaqul al-farqu baina an-nikahi was-sifahi asyuhud. Nah, warakallahu fikum. Ya kali bikin rahmah rahmah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perkara ini meskipun, hadis ini meskipun amarakallahu, hadisnya munqati sampai ke Nabi alaihi salatu wasalam, munqati terputus. Ya. Yeah. Maka sungguh kebanyakan para ulama, ya, yeah, berpendapat dengan pedoman hadis ini. Dan beliau mengatakan, yaitu Al-Imam Syafi'i, perbedaan antara nikah dan perzinaan itu adalah saksi. Sinamaraqlafikum, sinamaraqlafikum, yang jadi syarat itu adalah saksinya, harus ada saksi. Adapun i'lannya mustahab. Ya khalifatun rahmatullahi. Nah, dan ini yang dicondongi oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagaimana dalam syarahnya. Beliau mengatakan amarakallahu fikum, ya qala bi tanhum, Wa qawlu i'lanu, kata beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, i'lanu amrun. Lafaz i'lanu itu adalah fi'il amr, wal aslu fil amri al-wujubu. Dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Lakin la yu'lam bi qa'ilun min ahli al-ilmi. Tidak diketahui ada satu ulama pun yang berpendapat akan wajibnya i'lan. Nah, barakallahu fikum. Ayat wujub i'lan nikah. Wala hadza fayakunul amrul mustahab. Adalah in amarakallahu fikum, perintah ini adalah bukan perintah wajib tapi istihbab. Hadza huwa. Na'amarakallahu fikum. Wasarif yang malingkan makna perintah ini dari wujub menjadi mustahab, annau lam yakul bi ahadun min ahli al-ilmi fayakun al-istihbab. Ya, pemalingnya adalah bahwasanya untuk berpendapat wajib berkaitan dengan mengumumkan pernikahan itu tidak ada satu ulama pun yang berpendapat dengannya, sehingga na'amarakallahu perintah ini dibawa kepada makna istihbab. Begitu kata Syekh Muhammad bin Sulaiman. Tapi akhwan tindah makmumah, sebenarnya yang kita isyaratkan tadi bahwa terkait masalah ini ada 5 pendapat. Baru pendapat yang pertama hasilnya. Pendapat yang kedua. Ya. Dan ini bukan i'tirad dengan beliau na'amarakallahu Syekh Muhammad bin Sulaiman. Cuman saya menyebutkan bahwasanya na'amarakallahu fikum hal semacam itu disebutkan dalam apa? Dalam kitabnya para ulama. Ya, jangan kemudian benturkan ini ya dengan apa, dengan yang disampaikan sama Syekh Ibnu Taimin ya. Na'amarakallahu. Pendapat yang kedua. Al-i'lanu syartun wal isyhadu mustahabun. Dan bahkan pendapat ini Amr itu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Bahasa yang menjadi syarat itu adalah i'lannya. Ya. I'lannya yaitu mengumumkannya. Sementara isyhadnya itu mustahab. Sekali fitnah makmur. Penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah Nawarakullah mengatakan hadza was sahih, ini yang sahih. Malahan. Sekali fitnah rahmin wa rahmukum. Hadza huwa sahih. An Malik wa riwaya an Ahmad wa ba'dil Ahnaf. Ya. Yeah. Sekali fitnah makmur. Pendapat ini sahih dari Imam Malik dan satu riwayat dari pendapatnya Imam Ahmad dan sebagian Ahnaf ulama Hanafiyah. Wawa ihtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Qalu, mereka mengatakan walau zawajaha al-waliyu walam yakun bihadrati syuhudin summa a'lanan nikaha wasa'a bainan nasi faqad sahhan nikahu wa hasal maksud namar. Kalau seandainya ada seorang wali menikahkan ya putrinya dengan tanpa dihadiri oleh seorang saksi pun, kemudian ia umumkan pernikahan tersebut dan menjadi viral di tengah-tengah manusia, maka pernikahan tersebut sah dan telah diperoleh maksudnya, yaitu na'amarakallahu fikum, diumumkan kepada manusia. Ya qali bi rahmatullah. Jelas ya? Ya qali bi rahmatullah. Ini pendapat yang kedua. pendapat yang ketiga. Yushtaratul i'lan wal isyhad ma'an. Dipersyaratkan i'lan dan isyhad, ya, sekaligus. Ya. Wa war riwayah as-salisah an Ahmada. Dan ini merupakan satu riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad. La barakallahu. Ya. Ya khalifatullahum. Jadi kalau itu dilakukan semakin sempurna amarnya, bagus na barakallahu fikum. Ada isyhad, ada i'lan. Tambah bagus kan gitu ya. Khalifatullahum. Nah, tapi untuk sampai pada dipersyaratkannya nomor dua-duanya ini nomor kelafikum. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya khalifin. Tapi di sini nomor kelafikum disebutkan bahwasanya dipersyaratkan dua-duanya menurut ya satu riwayat dari pendapatnya Imam Ahmad. Yang ketiga. Yushtaratu ihdahuma, dipersyaratkan salah satunya saja. Mau isyhad ya sudah cukup ya, mau i'lan tok ya sudah cukup nawarakah, pokoknya ada salah satu dari keduanya gitu ya. Ya kalau lebih tambah makmum wawa ar-riwayatur rabi'ah an Ahmad, dan ini merupakan riwayat yang keempat dari pendapatnya Imam Ahmad. Nam wa bi qala Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm berpendapat dengan pendapat ini. Nawarakallahu fikum. Kemudian yang kelima, la yushtaratul i'lan walal isyhad, tidak dipersyaratkan i'lan, tidak pula dipersyaratkan isyhad, dua-duanya enggak ada persyaratan. Ya mau ada enggak apa-apa wis. Nawarakallahu fikum. Ya, yang penting nawarakallahu fikum ada apa? Ada dua mempelai, ada akad dari wali, dan mempelai laki-laki. Nawarakallahu dan mahar. Kan itu ya. Ya kan itu kalau sudah selesai dan nawarakallahu fikum. Mau ada isyhad atau tidak, enggak dipersyaratkan. Begitu ya. Ya kan itu rahmakumullah. Wa qulun sad, ini adalah pendapat yang ghazil. Mangkulun an Abi Laila wa Abi Saur wa ghairihima, dinukil dari Abu Laila wa Abu Saur dan selain keduanya. Qulifitun rahmatullahi rahmatullahi. Ini berkaitan dengan apa? Al-i'lan. Ya, wal-isya. Ya. Lebih bagusnya ya memang harus dilaksanakan. Ya isya juga, ya i'lan juga. Dan insya Allah amarakallahu fikum untuk kondisi kita sekarang ini amarakallahu fikum dimudahkan. Mudah sekali. Nah, warakallahu fikum. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang sahih terhadap agamanya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Apakah boleh seorang suami rujuk kepada istri yang telah ditalak 3 tahun yang lalu, mohon penjelasannya. Ya kalau fitnah marahmakum ada rincian ya ikhwah. Rincian yang pertama, kalau istrinya ditalak roj'i. Ya, yeah, roj'i itu talak satu. Yeah. Ya kalau fitnah marahmakum wa. Maka na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Dia boleh kembali kepada istrinya. Boleh kembali kepada istrinya, tapi bukan istrinya rujuk. Nah, barakallahu fikum. Ya. Karena waktunya sudah 3 tahun. Ya. Kalau rujuk itu, nah, barakallahu fikum, pada talak roj'i yang masih dalam masa iddah. Paham ya? Dalam masa iddah itu kan macam-macam tergantung kondisi-kondisi waktunya ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau kondisinya na'am warakallahu fikum sudah pernah diduhuli, na'am warakallahu fikum, dan dalam kondisi tidak hamil, ya kalau ibu tentah marahmukumah, maka apa idahnya 3 bulan, atau apa 3 kali suci. Ya, itu kalau dia masih haid. Tapi kalau dia sudah enggak haid, nah warakallahu fikum, karena kecilnya mestinya. Ya. Kecil kan enggak belum haid ya. Atau karena tuanya sudah menopause ya. Nah warakallahu fikum. Maka nah sudah enggak haid lagi 3 bulan. 3 bulan. Ya. Nah, di masa-masa itu nah silakan rujuk dan enggak perlu nah warakallahu fikum melakukan akad baru. Ya. Qaribit rahmatullah. Langsung awas diting-ting gitu dan amarakallahu fikum ya diajak berduaan sudah selesai. Kata para ulama sudah rujuk. Nah, amarakallahu fikum. Nggih, sudah berduaan dan dulu. Nggih, qaribit rahmatullah. Itu kalau kondisinya seperti itu ya. Qaribit rahmatullah. Kalau talak raj'i yang sudah mas apa sudah selesai masa iddah ya, maka boleh nah amarakallahu fikum dirujuk. Ya boleh sih, tapi namanya bukan rujuk, tapi nikah lagi baru. Karena pas sudah masa iddah selesai na'amaraqah. Dan itu ketika masa iddah selesai, terjadi yang namanya bainunah. Bainunah perpisahan. Tapi bainunah sughra. Bainunah itu sughra, ikhwanitullah wa'alaikumah. Sehingga dia enggak perlu nunggu istrinya nikah lagi, enggak perlu. Kok masih kosong na'amaraqah, langsung nikah saja na'amaraqah wa'alaikum. Mahar baru, akad baru. Jelas ya? Karena pas sudah 3 tahun, lama sudah na'amaraqah ya. Ikhwanitullah wa'alaikumah. Yang kedua na'amaraqah, kalau talaknya talak bain. Na'amaraqah. Ikhwanitullah. Hatta sampai 10 tahun, enggak boleh kamu nikah sama dia, kalau dia belum menikah sama orang lain. Paham ya? Jadi kalau sudah dia tak 3 na'amaraqah, meskipun berlalu 20 tahun misalnya na'amaraqah, lu kok enggak nikah-nikah? Enggak bisa di itu. Enggak bisa dirujuk. Ya, sampai dia nikah sama orang lain, baru na'amaraqah fikum ketika sudah dicerai sama orang lain dengan tanpa rekayasa, boleh rujuk na'amaraqah fikum. Tapi kalau ada rekayasa enggak boleh. Bahkan diharamkan. Namanya muhalil namanya. Ya kali wetu rahmukum. Dia bilang sini. Ada apa na'amaraqah? Ana menyesal. Kenapa? Tak cerai istri saya 3 kali sudah na'amaraqah. Kamu mau enggak? Tak kali bayaran sudah. Gimana? Kamu nikahi istri saya ya. Nanti sebulan na'am ceraikan ya. Na'amaraqah. Enggak apa-apa, kamu nikmati enggak apa-apa na'amaraqah fikum. Iya. Gitu ya. Ya kali itu na'amaraqah. Karena memang harus ada itu na'amaraqah fikum. Ya karena pada apa? Pada zaman Rasulullah ada seorang wanita seperti itu. Sudah dicerai na'amaraqah sama suaminya 3 na'amaraqah fikum. Ternyata menyesal na'amaraqah fikum. Menyesal pengin sama suami yang pertama. Ya. Na'amaraqah fikum. Gimana? La hatta taduki usailatu wa yaduku usailataki. Enggak boleh sampai kamu nikah lagi sama orang dan orang tadi mencicipi kamu, dia pun mencicipi. Kamu pun mencicipi dia na'amaraqah fikum. Mencicipi madunya begitu. Ya, sama dia na'amar direkayasa seperti itu, enggak boleh. Itu namanya muhalil. Nih, muhalil. Nih, haram hukumnya. Ya qali bi tullah marhamukum. Jadi kalau misalnya caranya talaknya talak 3 na'amaraqah fikum dan istrinya belum nikah lagi secara normal enggak boleh dinikah. Ya. Yeah. Meskipun sampai 20 tahun, 50 tahun. Begitu ya. Sekali bikin rahmat orang. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Aduh. Ini Allah privasi sekali na'awara kalau anak gak berani baca. Berani baca itu? Anak gak berani baca. Nanti kebayang semuanya ini yang muda-muda na'awara kalau dibayang. Ya. Ikhwalibuddin rahmat, terkait dengan anak subhat yang kita sebutkan tadi, itu semuanya dinisbatkan pada ibu dan bapaknya. Dinisbatkan pada ibu. Ini pertanyaannya, Amarqofikum, terkait dengan pembahasan anak subhat yang sempat disinggung tadi, pertanyaannya, anak subhat tersebut ikut ayah atau ibunya? Dua-duanya. Diakui secara syar'i sebagainya. Tapi Amarqofikum disebut subhat. gitu ya. Nawarakallahu. Kenapa terjadi syubhat memang nawarakallahu. Gitu ya. Ya karibitullah mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang tidak dinasabkan pada keduanya atau hanya dinasabkan pada salah satunya yaitu ibunya, itu adalah pembahasan anak zina. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.